Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَانِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan dari pembahasan kita Kitabur Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana sekarang kita masuk di dalam bab baru yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, khususnya di dalam Kitabur Riqaq, yaitu masuk dalam bab yang ke-11. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, langsung saja kita masuk dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Al-Imam Al-Bukhari, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal malu khadiratun hulwatun. وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab yang berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal malu khadiratun hulwatun, yaitu yang berkaitan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya harta ini adalah sesuatu yang khadiratun hulwah. Khadirah adalah hijau, hulwatun manis, sesuatu yang hijau, yang manis, sesuatu yang indah, ya, yang manis dirasakan oleh manusia. Pembahasan tentang hal ini sebenarnya telah kita lewati bersama di dalam bab yang atau di dalam bab-bab yang sebelumnya atau pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, sehingga kita tidak terlalu panjang lebar di dalam penjelasan apa yang berkaitan dengan hadis tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan wa qaulihi ta'ala, dan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bab yang berkenaan dengan firman Allah taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, yaitu dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dihias-hiasi bagi manusia kecintaan kepada asyahawat, kepada hawa nafsu, kepada syahwat, minan nisa'i, dari kalangan wanita atau dari kaum wanita, wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan perbendaharaan harta dari emas dan perak, wal khailil musawwamati, dan kendaraan atau kuda-kuda yang mahal, wal an'ami wal harth, dan binatang ternak, binatang-binatang ternak dan perladangan atau pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya, yang itu semuanya adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya adalah sebaik-baik tempat kembali. Kemudian Umar bin Khattab disebutkan di dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, menyebutkan setelah ayat tersebut, qala Umaru, berkata Umar bin Khattab, Allahumma inna la nastati'u illa an nafraha bima zayyantahu lana. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk kemudian berbangga dengan apa yang engkau telah berikan perhiasan tersebut kepada kami. Tidak bisa membangga-banggakan diri dari apa yang engkau telah berikan perhiasan tersebut kepada kami. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku bisa menginfakkan dari berbagai perhiasan-perhiasan dunia tersebut, fi haqqih, pada haknya, pada tempatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini ingin semakin menjelaskan dari apa yang, atau mempertegas dari apa yang telah lalu dari penyebutan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah dunia. Bagaimana manusia yang mereka diberikan kecintaan atau dihias-hiasi dengan kecintaan terhadap dunia, yang ini adalah merupakan perkara yang wake, fenomena yang nyata yang terjadi pada manusia. Bahkan ini adalah merupakan tabiat dasar pada seorang yang dia mencintai perkara-perkara yang menghiasi dirinya tersebut, dari kecintaan terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta dari emas dan perak, dari kendaraan-kendaraan yang mewah atau yang mahal, demikian juga dari ternak yang dia miliki, atau pertanian atau perladangan yang dia punyai, yang itu semuanya adalah perhiasan kehidupan dunia. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat tersebut sebagai pengingat bagi kita semuanya, sebagai penegas dari apa yang disebutkan sebelumnya. Bagaimana manusia yang diantara mereka celaka menjadi hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, demikian juga yang mereka menjadi hamba-hamba pakaian-pakaian yang indah, yang mereka berlomba untuk mengejar dunia tersebut. Demikian juga di mana mereka manusia dengan apa yang mereka upayakan tadi, mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan. Manusia tidak merasa puas dengan apa yang mereka rengkuh, apa yang mereka upayakan, apa yang mereka hasilkan. Karena sungguh demikianlah kehidupan dunia. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebelumnya, laukana li ibni Adam wadiyan min dahabin la ahabba ayyakuna wadiyain. Kalau seandainya seorang Bani Adam dia memiliki satu lembah emas, la ahabba ayyakuna wadiyani, maka sungguh dia menginginkan yang keduanya. Di dalam riwayat yang lain bahkan disebutkan, kalau seandainya dia memiliki dua lembah emas, la ahabba ayyakuna thalithan. Kalau dia memiliki dua lembah emas, dia akan memilih atau menginginkan yang ketiganya, lembah yang ketiga dari emas. Walam yamla fahu illa turab, dan dia hakikatnya tidak akan puas untuk memenuhi mulutnya tersebut dari berbagai apa yang dia dapatkan dari kehidupan dunia tadi. Tidak akan merasa puas, tidak akan merasa kenyang, tidak akan bisa memenuhi mulutnya illa turab, kecuali tanah. Yaitu apa? Ketika dia mati, ketika dia telah dimasukkan dalam liang lahat, ya, maka ketika itu dia berhenti. Anak Adam tadi berhenti. Dia tidak akan menginginkan yang berikutnya. Kenapa? Karena dia telah mati, telah meninggal. Yang memenuhi mulutnya itu adalah tanah yang ada dalam liang lahat ketika dia telah mati tadi. Ketika dia masih hidup, dia akan menjadi orang yang senantiasa tamak terhadap dunia, akan rakus bahkan, tidak ada puasnya. Karena memang demikianlah kehidupan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sungguh kita sesungguhnya meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah yang menyesatkan atau fitnah yang membinasakan. Fitnah dunia sesuatu yang akan terjadi pada kita semuanya. Tetapi apa yang harus kita sepantasnya dan wajib bagi kita untuk berlindung dari itu semuanya? Dari fitnah yang membinasakan itu semuanya, atau fitnah yang bisa membinasakan dengan sebab itu semuanya. Bisa jadi seorang dengan apa yang dia dapatkan tadi akhirnya dia binasa. Bukan berarti kemudian dia mati, ya, meninggal, tetapi binasa kalbunya, mati hatinya. Dia tidak mendapatkan hidayah sebagaimana apa yang dia dapatkan sebelumnya. Kenapa? Karena dia telah terfitnah dengan dunia. Fitnah dunia yang membinasakan, fitnah dunia yang menggelincirkan dirinya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya dia semangat untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dia akhirnya tidak istiqamah karena tergiur dengan berbagai fitnah-fitnah dunia tersebut. Dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Demikian juga ketika dia sudah bersungguh-sungguh, bahkan dia dikatakan seorang yang istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berapa banyak di antara mereka tergelincir disebabkan karena dia lebih mengutamakan kehidupan dunia tadi, mengutamakan wanita, mengutamakan harta, mengutamakan anak-anak, yang itu semuanya ternyata di sana ada fitnah yang seorang tidak bisa bersabar ketika menghadapi berbagai fitnah tadi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini dari ayat di dalam surat Ali Imran, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-14, maka ada baiknya kita sebutkan tafsir dari ayat ini yang disebutkan oleh beberapa para ulama, yang diantaranya yang kita nukil adalah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan terkait dengan ayat di dalam surat Ali Imran ayat 14 ini. Qala rahimahullahu taala yukhbiru taala amma zuyyina lin-nas fi hadhihi al-hayati ad-dunya min anwa'il maladhi minan nisa'i wal banin. فَبَدَأَ بِالنِّسَاءِ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ بِهِنَّ أَشَدُّ. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, Beliau memiliki tafsir yang terkenal, ya, tafsir Al-Quranil Azim. Beliau menyebutkan يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ فِي هَذِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan di dalam ayat ini dari apa-apa yang manusia dihias-hiasi dengan kehidupan dunia tersebut. Min anwa'il malal, dari berbagai kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan. Minan nisa'i wal banin, dari kaum wanita, anak-anak, dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini suatu faedah. Beliau menyebutkan fabada'a bin nisa'i. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini bahwasanya dari perhiasan-perhiasan dunia tersebut dimulai dari kaum wanita. Yang manusia tadi dihias-hiasi dengan kehidupan Kehidupan dunia tersebut dimulai dengan apa? Fitnah wanita. Kata beliau, fabada'a bin nisa'i li annal fitnata bihinna ashaddu. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kaum wanita sebagai fitnah, sebagai perhiasan yang memfitnah manusia, sebagai perkara-perkara yang manusia dihias-hiasi dengannya, yang pertama kali dengan wanita. Kenapa? Li'annal fitnata bihinna ashaddu. Karena fitnah yang berkaitan dengan kaum wanita ini adalah fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah yang sangat besar. Bukan fitnah yang sepele, bukan fitnah yang remeh. Berapa banyak di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa bersabar dengan fitnah ini. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan dalil di dalam sunnah, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama thabata fis sahih, sebagaimana yang hal tersebut thabit, telah tetap juga di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari, annahu alaihi salam qala, bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Beliau kemudian menyebutkan dalil penguat yang menunjukkan bahwasanya fitnah kaum wanita ini yang menimpa kaum lelaki tentunya itu adalah fitnah yang paling dahsyat, atau fitnah di antara fitnah yang dahsyat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kaum wanita, menunjukkan fitnah tersebut adalah fitnah yang sangat dahsyat, ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu ba'di, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku, fitnatan adarru ala rijali minan nisa, suatu fitnah yang lebih dahsyat dari apa yang menimpa kaum lelaki terhadap kaum wanita. Fitnah yang menimpa kaum lelaki terhadap kaum wanita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang disebutkan oleh beliau di sini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, adalah merupakan fakta, fenomena yang nyata yang terjadi pada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini adalah sebagai nasihat bagi kita kaum lelaki, dan demikian juga ini adalah sebagai peringatan bagi kaum wanita, yang mereka sungguh fitnah yang ada pada mereka adalah sangat besar. Maka sungguh disyariatkan bagi kita untuk ghadul basar, untuk menundukkan pandangan kita. Maka di sana ada hikmah yang sangat besar, agar tertutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada perkara-perkara yang bisa menjatuhkan seorang kepada perkara yang lebih besar dari hanya sekedar memandang kepada perkara yang haram. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati az-zina. Mendekati saja tidak boleh. Maka di sini menunjukkan adalah perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada az-zina, maka sesuatu perkara tersebut adalah menempati hukum haram, sebagaimana haramnya zina itu sendiri. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Hukum perantara yang mengantarkan kepada perkara tersebut, maka dia menempati hukum tujuannya. Kalau tuh hukum tujuannya adalah perkara yang haram, maka perantara yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram tersebut, maka masuk dalam kategori haram sebagaimana hukum tujuannya. Maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita, ghadul basar, adalah perintah agar kita menutup segala jalan-jalan atau wasilah yang bisa mengantarkan, atau perantara yang bisa mengantarkan kepada perkara yang lebih besar, yaitu az-zina, na'udzubillahi min dzalik. Maka apa yang dilihat oleh manusia dari pandangan matanya itu adalah merupakan, dikatakan oleh para ulama, sahmun min sihami iblis, yaitu panah-panah iblis. Yang hal tersebut apabila ya, apa yang dilihat oleh pandangan matanya tersebut, maka sungguh apabila dia menikmati hal tersebut dan dia melihat perkara tersebut dan dia tidak berusaha memalingkan, tidak berusaha istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas apa yang dia telah terjatuh padanya, maka direkam oleh hati yang ada pada kalbu manusia. Karena hati ini adalah, karena mata ini adalah jendela hati yang ada pada seorang hamba. Ketika dia melihat sesuatu yang haram, maka direkam oleh hati seorang hamba. Maka ketika hati memiliki tekad, memiliki azam yang kuat, atau memiliki keinginan, memiliki keinginan berupa kecintaan atau mungkin perkara-perkara yang apabila dia tidak berusaha menjaganya, membersihkan hatinya tersebut dari apa yang dia lihat dari perkara yang haram, dia tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai dosa yang dari apa yang muncul dari melihat perkara yang haram tersebut memunculkan atau menumbuhkan keinginan, yang keinginan tersebut apabila dia tidak segera hilangkan akan menjadi tekad atau azam yang kuat. Apabila sudah muncul tekad dan azam yang kuat tersebut, maka akan terlahir perkara-perkara yang dia inginkan tersebut dengan amal jawarih, dengan amal perbuatan, sehingga dia tidak peduli dengan apa yang ada di hadapannya. Bisa jadi dia dalam keadaan seperti itu, ya, himmah atau keinginannya atau orientasinya hanya semata-mata untuk mengumbar syahwatnya semata. Dia tidak peduli walaupun akhirnya imbasnya terbunuhnya seorang jiwa. Bisa jadi, bagaimana kita lihat kasus-kasus yang ada dari perkara-perkara tersebut, akhirnya ujung-ujungnya pembunuhan. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah dikatakan oleh para ulama, pandangan manusia, pandangan seorang hamba kepada perkara yang haram itu ibaratnya adalah panah-panah iblis, yang hal tersebut akan tertambat pada hati seorang hamba. Karena mata seorang hamba adalah jendela hati, yang apabila jendela hati tersebut ya, tidak dijaga, dia mengumbar pandangannya kepada perkara-perkara yang haram, dia tidak menjaganya, maka hatinya akan rusak, akan melahirkan keinginan dan tekad yang kuat untuk kemudian jatuh dia kepada perkara-perkara yang na'udzubillah, itu semuanya adalah merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian juga peringatan bagi kaum wanita, bahwasanya keadaan mereka adalah fitnah bagi kaum pria. Maka wajib atas mereka untuk kemudian memegangi syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan merasa percaya diri dengan apa yang ada pada dirinya. Wah, saya walaupun tidak menutup aurat ya, tetapi saya menjaga kehormatan saya. Merasa bahwasanya dirinya dengan apa yang ada pada tekadnya tersebut seolah-olah akan bisa menyelamatkan dirinya dari perkara-perkara yang haram. Apa yang ada pada dirinya ketika dia tidak kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, dia tidak berusaha untuk kembali kepada apa yang diwajibkan oleh Allah berupa menutup auratnya, maka sungguh apa yang dia munculkan dari tubuhnya tersebut menjadi fitnah bagi kaum pria, kaum laki-laki, itu semuanya menjadi dosa bagi dirinya. Na'udzubillah. Maka sungguh ketika mereka kaum wanita tidak berusaha untuk kembali kepada agamanya, maka rusak apa yang ada pada masyarakat ini, akan rusak apa-apa yang ada di tengah masyarakat tersebut. Ketika wanita-wanita yang ada pada tengah-tengah masyarakat tersebut rusak pula, karena sungguh ini adalah merupakan fitnah yang sangat besar dan bahkan fitnah yang terbesar bagi kaum lelaki. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka oleh karena itu di dalam syariat kita pun membolehkan bagi kaum pria untuk kemudian memiliki istri lebih dari satu, ya. Yang ini semuanya karena fitnah kaum wanita adalah fitnah yang sangat besar bagi mereka kaum lelaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka nikahilah oleh kalian wanita yang baik, yang baik-baik dari kaum wanita, wanita-wanita yang salihah. Allah menyebutkan matna, langsung menyebutkan dua. Tidak menyebutkan satu dulu, tapi dua langsung. Matna wa thulatha wa ruba, dua, tiga, atau empat. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau seandainya kalian tidak atau khawatir kalian tidak berbuat adil, fawahidatan, maka cukup satu. Maka disebutkan oleh para ulama, ketika seorang memang tidak mampu untuk berbuat adil, khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup baginya rukhsah untuk menikah dengan satu saja. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan syariat Islam begitu perhatian terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Sehingga ini adalah merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita membenci syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan sesungguhnya mungkin seorang wanita kadang-kadang berat untuk menghadapi yang seperti ini, tapi ini semuanya adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu beratnya apa yang mereka rasakan, itu semuanya adalah dinilai ibadah apabila dia ikhlas dengan itu semuanya. Dan sungguh di sana pun ada berbagai hikmah yang sangat besar. Kalau kita lihat perbandingan kaum pria dengan kaum wanita, tentunya lebih banyak kaum wanita. Ya. Kalau seandainya kaum lelaki hanya menikah dengan satu saja, maka kasihan dengan para wanita-wanita yang lainnya. Bagaimana dengan keadaan kaum wanita yang mereka ditinggal mati oleh suami-suami mereka, atau yang mereka adalah para janda-janda, atau mereka para wanita-wanita yang lainnya yang mereka tidak mendapatkan seorang suami, maka sungguh mereka butuh kepada suami-suami yang saleh. Mereka butuh kepada pembimbing-pembimbing orang-orang yang saleh, yang itu semuanya adalah merupakan bagian dari hikmah yang sangat besar. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya bagi seorang mukminah, khususnya seorang muslimah, untuk membenci syariat ini. Justru kemudian kadang-kadang ada upaya-upaya yang membuat seorang suami menjadi tidak semangat, atau bahasanya menggembosi misalnya. Maka jangan sampai, karena ini adalah merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita terlena dengan berbagai slogan-slogan yang seolah-olah hal tersebut membuat kaum pria menjadi orang-orang yang lemah dalam perkara-perkara yang seperti ini. Ketika dia mampu, maka justru kita harus dukung. Bagaimana kita sekarang mendapatkan berbagai atau mendengar berbagai propaganda-propaganda orang-orang liberal yang mereka membenci syariat ini, syariat poligami atau ta'adud ini. Tapi dari satu sisi, ini kontradiktif mereka, kontradiksi mereka. Satu sisi mereka membenci syariat Allah berupa ta'adud atau poligami ini, tapi satu sisi mereka justru melegalkan atau justru mereka mendukung apa-apa yang mereka katakan sebagai ini semuanya sebagai kesetaraan gender atau yang semisalnya. Sehingga mereka membolehkan pernikahan kaum lelaki dengan sejenisnya, wanita dengan sejenisnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi. Yang mengatakan yang seperti ini bukan orang-orang jahil, tetapi orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu. Bahkan di antara mereka orang-orang yang dikatakan profesor, doktor. yang menganggap bahwasanya inilah hak asasi manusia. Ya harusnya kalau memang hak asasi manusia ya harusnya didukung juga. Ya. Standarnya ganda soalnya. Ya. Intinya apa-apa yang hal tersebut berkaitan dengan syariat Allah, mereka berusaha untuk mengkebiri itu semuanya. Syariat hijab dikebiri oleh mereka. Mereka ingin mengatakan bahwasanya Islam ini, ya, kalau kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu identik dengan Islam Arab. Ya. Wong Indonesia ini bukan Islam Arab, kata mereka. Sebagaimana yang sering kita mendengar berbagai propaganda-propaganda yang seperti ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kepada pembahasan tadi, bahwasanya di dalam permasalahan tersebut adanya hikmah yang sangat besar, yang tentunya bagi seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah, untuk memperhatikan perkara yang seperti ini. Karena sungguh dengan upaya seorang untuk kembali kepada agamanya, maka akan menyelamatkan dari berbagai perkara-perkara yang hal tersebut bisa menjatuhkan dirinya kepada syubhat fitnah yang berkaitan dengan hawa nafsu atau syahwat. Demikian juga akan melahirkan berbagai hikmah yang sangat besar yang lainnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menganjurkan agar kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya, untuk kemudian memiliki umat yang banyak, memiliki keturunan yang banyak, di antara sebabnya dengan menikah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah setelah menyebutkan tentang hadis bahwasanya fitnah yang sangat besar itu adalah fitnah kaum wanita tadi, beliau menyebutkan fa amma idza kanal qasdu bihinnal i'faf wa kafrata al auladi fahadha matlubun marghubun fihi mandubun ilaih. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, adapun apabila tujuannya itu adalah, yaitu tujuan dari apa-apa yang berkaitan dengan kaum wanita itu adalah menjaga kehormatan, yaitu dengan cara apa? Menikahi mereka. Dan ini adalah merupakan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melihat kisah yang tiga orang datang kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya. Tiga orang sahabat tadi merasa kecil dengan apa yang ada pada mereka dari ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mughfiralahu ma taqaddama min dzambi, telah diampuni dari dosa-dosa, dari apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Ini Rasul alaihi salatu wasallam. Tetapi ibadah beliau, beliau sangat luar biasa dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, hatta taramat qadamah, sampai bengkak kaki beliau. Sampai ketika itu ditanya, kenapa kamu berbuat sampai seperti ini ya Rasul? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh kemudian aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai panutan kita, yang sepantasnya kita meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya apa yang beliau usahakan, apa yang beliau amalkan, kita tidak bisa menyamai dari apa yang beliau upayakan tersebut, apa yang beliau amalkan tadi. Sampai-sampai tadi tiga sahabat yang datang kepada keluarga Nabi diceritakan tentang ibadahnya Rasul, mereka merasa kecil dengan apa yang ada pada mereka. Sampai-sampai mereka ingin berusaha, ya, untuk beribadah dengan berihtimam, berkonsentrasi dengan ibadah yang ada pada mereka. Sampai-sampai mereka diantara mereka mengatakan, ya, ini usalli wala arkut, sesungguhnya aku akan sholat malam terus dan aku tidak akan tidur. Sholat semalam suntuk dan tidak tidur. Wasumu wala uftiru, dan aku akan berpuasa. Yang satunya lagi dia mengatakan aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Di antara tafsiran para ulama atau syarah para ulama, penjelasan para ulama apa yang dimaksud tidak berbuka di sini? Bisa jadi dia berpuasa terus tanpa berbuka, ataupun dia berpuasa tiap hari tetapi tidak pernah libur. Padahal bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, minimalnya atau maksimalnya itu adalah puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Yasumu sauman wa yuftiru yauman, berbuka sehari, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini puasa Nabi Daud alaihi salam yang telah ditakrir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini mengatakan wala wa asumu wala uftir. Aku akan berpuasa terus dan aku tidak akan berbuka. Bisa jadi dia puasa terus tanpa berbuka, seperti orang Jawa istilahnya puasa ngebleng, ya. Enggak berbuka sama sekali. Ya. Atau dia berpuasa tapi tidak pernah libur. Berpuasa, berbuka pada sore harinya, besok lagi demikian terus tanpa libur. Kemudian yang ketiga, wala atazawwaju nisa, dan aku tidak akan menikahi wanita. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwasanya apabila dia menikahi wanita akan menyibukkan dirinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di antara mereka yang menganggap bahwasanya akan berkonsentrasi dalam ibadahnya. Sebagian mereka mengkebiri dirinya dalam rangka biar lebih, ya, konsentrasi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terfitnah dengan fitnah kaum wanita. Seolah-olah niatnya baik. Tetapi apakah cukup dengan niat yang baik tanpa kemudian dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita lihat niatnya baik apa tidak? Baik niatnya. Tiga orang tadi niatnya semuanya baik. Yang satu ingin puasa, akan sholat malam terus tanpa tidur. Itu kan niatnya baik. Yang satunya lagi berpuasa, tidak berbuka. Yang satunya lagi tidak menikah dalam rangka biar tidak mengganggu ibadahnya. Niatnya baik. Tapi apakah cukup niat yang baik kemudian menjadikan amalan tersebut menjadi baik? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Apakah kemudian ini menjadikan niat yang baik, amalan tersebut menjadi baik? Kita lihat bagaimana bimbingan Rasul yang berikutnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang diucapkan mereka, tiga orang sahabat Nabi tadi, kemudian Nabi mengatakan, "Fa wallahi antumul ladzi qultum kada wa kada." Demi Allah, apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian? Mengatakan salat malam terus tidak akan tidur. Mengatakan berpuasa tidak berbuka, atau berpuasa terus tanpa libur, atau tidak akan menikahi kaum wanita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka, antumul ladzi qultum kada wa kada, fa wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah, demi Allah sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling takut kepadanya dan paling bertakwa kepadanya. Yaitu Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni, akan tetapi aku asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisa. Akan tetapi aku salat dan aku pun tidur. Aku salat malam dan aku pun tidur, memberikan hak kepada tubuh beliau alaihi salatu wasalam. Karena tubuh kita memiliki hak untuk istirahat. Wa asumu wa uftiru, dan aku berpuasa dan aku pun berbuka. Dan ini adalah merupakan bimbingan Rasul, berpuasa dengan berbuka, atau berpuasa sehari berbuka sehari sebagaimana Nabi sebagaimana puasa Nabiullah Daud alaihi salam, yang ini adalah merupakan perkara yang telah dikatakan atau ditakrir oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhirnya beliau mengatakan, wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi kaum wanita. Sehingga niatan-niatan baik yang disebutkan tiga sahabat tadi, ya, kemudian dibimbing oleh beliau alaihi salatu wasalam, bahwasanya niatan baik itu tidak cukup kemudian dikatakan amalan tersebut menjadi baik, tetapi harus apa? Harus mengikuti bimbingan Rasul. Maka kemudian Nabi mengingatkan pada terakhirnya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk orang-orang yang meniti jalanku, bukan termasuk di antara golonganku, bukan termasuk orang-orang yang meniti jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Niatan yang baik tidaklah kemudian menjadikan amalan itu menjadi baik dengan semata-mata niat yang baik. Niatan yang ikhlas tidak semata-mata amalan tersebut menjadi amalan yang baik ketika tanpa dibimbing oleh bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu syarat diterimanya amalan saleh, sebagaimana yang sering kita bahas, yang sering kita dengar di dalam penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan syarat sah diterimanya amalan, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak cukup dengan niatan yang baik kemudian amalan tersebut menjadi amalan yang baik. Demikian juga tidak semata-mata dia mengikuti sunnah Rasul tanpa dibimbing dengan atau tanpa dilandasi dengan niat yang ikhlas. Tapi dua-duanya harus berjalan bersama-sama dalam suatu amalan. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semuanya untuk istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah yang melanda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan itu semuanya dari kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.